الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita memasuki permasalahan yang kelima, masih pada bab yang pertama dalam kitab nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, hukmun nazar ila al-makhthubah, hukumnya melihat kepada wanita yang dilamar. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa dari hukum-hukum al-khitbah, bahwa di sana ada beberapa adab dan hukum yang penting untuk diperhatikan, seperti diharamkannya seseorang melamar apabila ada seorang yang lebih dahulu mengajukan pelamarannya kepada wali seorang wanita, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia diterima. Dan diharamkannya menyebutkan dengan jelas bahwa dia melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddahnya, bagi seorang wanita yang dicerai dengan talak bain. Adapun talak raj'i, maka tidak diperbolehkan sama sekali menampakkan keinginan untuk melamarnya meskipun dengan cara sindiran. Adapun seorang wanita yang ditolak bain atau seorang wanita yang berpisah dari suaminya karena wafatnya seorang suami tersebut dan dia masih dalam masa iddah, diperbolehkan dengan cara melakukan sindiran dan tidak dengan bahasa yang jelas. Kemudian permasalahan yang kelima ini menjelaskan tentang hukum nazar, hukum seseorang melihat kepada wanita yang dilamarnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, man arada an yakhthuba imra'atan, barang siapa yang hendak melamar seorang wanita, yushra'u wa yusannu lahu an-nadharu ila ma yadhharu minha 'adatan, maka disyariatkan dan disunnahkan. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum nazar adalah mubah, bukan hal yang disunnahkan. Sebagian bahkan mengatakan tidak dianjurkan. Maka ini jelas menyelisihi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari ucapan beliau dan dari perbuatan beliau, yang menganjurkan untuk melihat kepada calon wanita yang telah dilamarnya, yang akan dinikahinya. Oleh karena itu di sini beliau menegaskan bahwa disyariatkan dan disunnahkan baginya melihat, ila ma yadhharu minha 'adatan, melihat kepada wanita yang dilamarnya, yaitu melihat kepada apa yang nampak darinya secara kebiasaan, yakni kebiasaan keseharian dia ketika dia berada dalam rumahnya, kawajihiha, seperti wajahnya, wa kafaiha, telapak tangannya, wa qadamaiha, demikian pula kakinya. Yani apa yang biasa nampak darinya ketika dia berada di dalam rumah. Yang dimaksud biasa, al-adah di sini, al-urf. Kata para ulama, dikembalikan kepada urfus salaf. Yang dimaksud yang biasa nampak, apa yang nampak kebiasaan seorang wanita ketika di rumahnya di zaman para ulama salaf. Bukan pada zaman sekarang, zaman yang telah banyak terjadi fitnah dan telah terjadi perubahan pakaian manusia yang keluar dari fitrah, sehingga pada zaman sekarang kadang seorang wanita dalam rumahnya menampakkan hal-hal yang tidak sepantasnya ditampakkan meskipun di hadapan mahram. Sebagian menampakkan sampai dia tidak menampakkan kecuali aurat mughalladhah saja. Ya, bahkan ditampakkan memakai celana pendek atau memakai rok pendek seorang wanita dalam rumahnya. Kemudian dia menampakkan bagian dari bagian bawah lehernya, bagian setelah tangannya, bagian perutnya dan seterusnya. Ini yang mereka kenakan di rumah. Nah, sehingga yang dimaksud adatan, kebiasaan yang nampak di rumah, yakni apa yang disebutkan oleh beliau yang biasa nampak, yaitu wajahnya, demikian pula tangannya, demikian pula kakinya atau bagian dari, dan bagian dari betisnya. Ini yang diperbolehkan untuk dinampakkan pada saat seseorang hendak melihat kepada wanita yang akan dinikahinya tersebut. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan. Ada sebagian para ulama dan dihikayatkan dari Daud Adh-Dhahiri, demikian pula Ibn Hazm mengatakan bahwa boleh melihat lebih dari itu. Diperbolehkan melihat lebih dari itu. Bahkan dia mengatakan diperbolehkan melihat pada seluruhnya. Ya, ini dalam keadaan wanita tersebut telanjang. Akan tetapi An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim beliau mengatakan, hadza khata'un dhahir munabidun li usulis sunnati wal ijma'. Ini adalah kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas yang menyebabkan seorang meninggalkan prinsip-prinsip sunnah dan ijma' al-ulama. Naam. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwa yang dilihat hanya wajah dan telapak tangannya saja dan tidak lebih dari itu. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh melihat selain dari wajahnya, telapak tangannya, demikian pula kakinya. Kakinya diperbolehkan. Adapun pendapat Al-Hanabilah disebutkan dalam kitab-kitab Hambali bahwa diperbolehkan apa yang biasa nampak seperti yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala di sini, yaitu apa yang biasa nampak ketika dia beraktivitas dalam rumahnya, yaitu wajahnya, kemudian bagian lehernya, kemudian bagian tangannya, kakinya, kepalanya, demikian pula bagian betisnya. Naam, ini yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah. Dan ini yang zahir berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang diriwayatkan dari beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. maka tidak lebih dari itu, tidak melebihi apa yang biasa nampak di dalam rumahnya ketika dia beraktivitas dalam rumahnya secara kebiasaan, kebiasaan yang ada di zaman as-salaf. Kebiasaan yang ada di zaman as-salaf, bukan yang ada di zaman sekarang. Di mana mereka dalam rumah telah melampaui batas dari batasan-batasan yang biasa dikenakan oleh para wanita di zaman para ulama as-salaf. Li hadithi Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadith Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqalat, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu li ahbalaka nafsi, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyerahkan diriku kepadamu, yakni menghibahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka masalah menghibahkan diri kepada seorang laki ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh bagi yang lainnya. Bagi Rasulullah diperbolehkan seorang wanita datang menyerahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk dinikahi Rasulullah tanpa mahar. Tanpa mahar. Adapun selain Nabi alaihi salatu wasallam tidak diperbolehkan. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Dan seorang wanita mukminah apabila dia menghibahkan, memberikan dirinya kepada Nabi apabila Nabi alaihi salatu wasallam ingin menikahinya, dan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kaum mukminin yang lain. Dalam artian, selain Nabi alaihi salatu wasallam, apabila ingin menikahi seorang wanita, maka dia harus memberikan mahar kepadanya. Maka wanita ini datang mengatakan, ya Rasulullah, aku menyerahkan, aku memberikan diriku kepadamu. Fasa'adan nadhara ilaiha wa sawwabahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat pandangannya, melihat, menawar kepada wanita tersebut, mengangkat dan menundukkan, yakni melihat atas dan melihat ke bawah kepada wanita tersebut. Thumma ta'ta'a ra'sahu. Kemudian beliau pun menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya menunjukkan bahwa sudah cukup, dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwa beliau tidak berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Beliau tidak berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau, fasa'ada an-nazar wa sawwabahu. Jadi beliau mengangkat pandangannya melihat ke atas wanita tersebut dan melihat bagian bawahnya. Lalu setelah beliau melihat dan beliau merasa bahwa beliau tidak berkeinginan untuk menikahinya, maka beliau segera menundukkan pandangannya. Beliau segera menundukkan pandangannya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan nazar dari perbuatan beliau. Oleh karena itu diperbolehkan. Bahkan kata para ulama, diperbolehkan apabila dia ingin mengulangi untuk melihat. Mengulangi yang kedua kali atau mengulangi yang ketiga kali untuk melihatnya. Agar kemudian dia melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pembicaraan dengan wanita tersebut. Tidak ada pembicaraan. Beliau hanya melihat, lakukan nazar. Kemudian setelah itu beliau menundukkan pandangannya dan tidak terjadi dialog. Ya, tidak terjadi dialog. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ketika seorang hendak menawar seorang wanita, tidak perlu ada pembicaraan. Tidak perlu ada pembicaraan. Sebab tujuan nazar adalah untuk melihat bagian tubuhnya, bukan untuk mendengarkan suaranya. Bukan untuk mendengarkan suaranya, tapi untuk melihat bagian dari tubuhnya tersebut. Nah, adapun yang dilakukan oleh sebagian, terjadi perbincangan, kamu gimana, kamu orang tuamu bagaimana, begini, begitu, dan seterusnya, terjadi perbincangan, maka ini tidak dianjurkan dan tidak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa ataahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Suatu ketika aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang lelaki mendatanginya dan mengabarkan kepadanya bahwa dia telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, anadharta ilaiha, apakah sebelum menikahinya engkau melihat kepadanya? Qala la, kata dia, tidak sama sekali. Qala fadhhab fadhur ilaiha, pergilah kamu melihat kepadanya. Melihat kepadanya, yakni dia ini ingin menikahi wanita dari kalangan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Dia mengatakan tidak. Dia bertekad pokoknya dia akan menikahinya, padahal dia belum melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhhab fanzur ilaiha." Maka pergilah engkau melihat kepadanya. "Fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Sesungguhnya di mata-mata wanita Ansar ada sesuatu. Di mata wanita Ansar ada sesuatu. Maksudnya engkau melihat, perhatikan matanya. Karena masalah ketertarikan, masalah kecantikan relatif, berbeda antara seorang dengan yang lain. Kadang-kadang mungkin ada yang melihat mata orang Ansar, dia tertarik. Sebagian melihat mata orang Ansar, dia tidak tertarik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lihatlah." Ya, karena di mata-mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Sehingga penting kamu melihatnya, apakah engkau tertarik atau tidak. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di mata-mata wanita Ansar ada sesuatu, yakni agak kecil dibandingkan wanita Arab yang lain, yakni agak sipit gitu. Ada lagi yang mengatakan dimaksud sesuatu, yakni matanya, bola mata yang agak kebiru-biruan. Ya, sehingga berbeda dengan kebiasaan wanita Arab yang lainnya. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula hadits Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang kalian hendak melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat kepada sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukan. Qala, maka Jabir mengatakan, fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba laha. Maka aku pun melamar seorang wanita, maka aku bersembunyi untuk melihatnya. Bersembunyi untuk melihat, yakni mengintip wanita tersebut. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sehingga aku pun melihat darinya apa yang mendorong aku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, maka aku pun menikahinya. Yani setelah dia melamar seorang wanita, ya, dan nampak bahwa dari keluarga wanita tersebut akan menyetujuinya, maka dia pun melihat kepada wanita tersebut. Nah, jadi bukan setiap orang ingin menikah dengan seorang wanita asal melihat. Saya ingin menikah, semua dilihat, semua diintip. Ya, datang ke rumahnya lalu kemudian diintip dengan alasan, oh, nanti kalau saya tertarik saya mau menikahinya. Nanti akan kita sebutkan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seseorang diperbolehkan melakukan nazar. Jadi tidak sembarangan, karena ada sebagian memudah-mudahkan. Ya, saya mau menikah dengan fulana, dilihat. Padahal mungkin dia akan ditolak mentah-mentah kalau dia datang. Ya, saya mau menikah dengan anaknya Jokowi misalnya. Kamu siapa? Sampai kamu menikah dengan anak Jokowi, kalau ada yang perempuan. Kamu siapa? Apakah kamu dikenal? Nah, lalu asal melihat. Nah, saya mau nikah dengan fulana. Fulana di mana? Orang Amerika. Ya, artis. Dilihat-lihat foto-fotonya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini hawa nafsu, syahwat. Wallahul musta'an. Maka nanti ada syarat-syarat, termasuk di antara syaratnya bahwa dia kemungkinan besar atau nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan diterima oleh walinya untuk menikah dengan wanita tersebut. Naam. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmah dari disyariatkannya nazar, anna nazara ad'a li hadwatiha fi nafsihi, bahwa dengan nazar itu lebih menyebabkan seorang akan menimbulkan hasrat yang lebih kuat pada dirinya. Wa min thamma ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawamil mawaddati bainahuma, dan pengaruh dari itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di antara mereka berdua ketika telah terjadi pernikahan. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khataba imra'atan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Mughirah ketika beliau telah melamar seorang wanita, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyunaba bainakuma, lihatlah kepadanya, sesungguhnya yang demikian lebih menjadikan atau lebih layak menyebabkan tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian berdua. Aitakunu bainakuma al-mahabbatu wal-ittifaq, yaitu akan menumbuhkan di antara kalian berdua rasa cinta dan keserasian dan kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalil-dalil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita dianjurkannya seseorang melihat kepada calon pasangan yang akan dinikahinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.